Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih berada pada pembahasan bab al-marfu'ati min al-asma'. Bab seputar isim-isim yang marfu'. Sekarang kita akan memasuki hukum daripada fa'il. Yang mana kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya fa'il itu adalah al-ismu, al-marfu', al-madhkur, qablahu fi'luhu. Definisinya ini tidak beda dengan definisi yang disebutkan dalam matan al-Ajurumiyah. Hanya bedanya dijelaskan nam oleh para ulama, ulama nahwu tentunya barakallahu fikum, mengenai fi'il yang mana yang mendahului isim tersebut sehingga isim yang marfu' setelahnya menjadi fa'il. Itu sudah kami sebutkan ada dua syarat. Apa syaratnya? Fi'ilnya. Fi'il yang mendahului isim tersebut, fi'il yang harus apa? Harus fi'il apa? Kemarin kita sebutkan, sudah selalu tulis juga. Hah? Hewan na'am yang kedua. Yang kedua. Kemarin tak tatap ini dihafal ya. Jangan lihat tak tatap, dihafal semuanya. Nah, yang kedua, nah, fi'ilnya harus bukan mughayyar shighah. Nah, jadi al-ism al-marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, fi'ilnya itu syaratkan dua syarat, ayakun al-fi'lu taman wa laisa naqisan, dihafal itu. Kemudian yang kedua, ayakun al-fi'lu laisa mughayyar shighah atau ayakun al-fi'lu ghayra mughayyar shighah. Nah, itu penting ya. Karena untuk menunjukkan isim setelahnya itu marfu' sebagai fa'il. Apa maksudnya? Nah, karena kenapa kok itu disuruh menghafal barakallahu fikum? Karena yang namanya orang itu berjaga-jaga suatu ketika ditanya misalkan ada santrinya atau muridnya mungkin tergas dia ngomong, "Ustaz, fi'ilnya apakah semua fi'il?" Kalau kita katakan iya, keliru. Enggak semua fi'il, tapi fi'il yang tam. Adapun kalau fi'ilnya naqis setelahnya walaupun isim marfu' bukan fa'il. Paham ya, tapi isim kana misalkan. Atau misalkan fi'ilnya mughayyar shighah, berubah bentuknya, sudah diubah bentuknya. Walaupun setelahnya isim marfu' tapi bukan fa'il. Naibul fa'ilan itu. Sehingga syaratnya penting ya. Ayyakunal fi'lu taman wa laysa naqisan. Yang kedua, ayyakunal fi'lu ghaira mughayyar shighah. Ghaira mughayyar shighah. Apa tadi? Ulangi. Lam ayyakun al-fi'lu taman wa laysa naqisan wa ayyakun al-fi'lu ghayra mughayyar shighah. Itu diingat-ingat ya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-mu'allif asbahullah ahkamul fa'il, hukum-hukum seputar fa'il. Walil fa'ili ahkamun, untuk fa'il itu memiliki hukum-hukum tersendiri. Minha di antaranya annahu la yajuzu hakku, fa'il itu enggak boleh dibuang. Bahwasanya fa'il itu enggak boleh dibuang. Kalau lah seandainya enggak nampak mesti ada fa'il walaupun dhamir mustatir. Tapi kalau dibuang enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seringnya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, enggak nampak, tapi ada fa'ilnya. Kenapa kok enggak boleh dibuang? Li'annahu umdah. Dikarenakan fa'il itu umdah. Umdah itu adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum, kata inti dalam sebuah kalimat. Umdah itu intinya. Paham ya? Umdah itu adalah inti. Kata inti dalam sebuah kalimat, yang namanya inti yang enggak boleh dibuang. Naam. Umdah itu inti atau kata lainnya adalah rukun gitu loh istilahnya. Rukun dalam sebuah kalimat. Sehingga apa? Sehingga kalau antum buang enggak boleh. Maksudnya, naam. Yang umdah itu seperti fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il itu umdah atau mubtada' khabar itu umdah. Naam barakallahu fikum. Adapun mansubat yang ada seperti maf'ulun bih, hal, tamyiz, itu semuanya apa nanti? Fadlah namanya. Jadi umdah lawannya apa? Fadlah. Umdah itu lawannya fadlah. Umdah itu kalimat inti. Paham misalnya ya? Umdah itu adalah kata inti. Rukun dalam sebuah kata. Atau rukun dalam sebuah kalimat. Paham maksudnya ya? Nah, kalau fadlah itu apa? Kalimatun za'idah. Jadi fadlah itu adalah kata tambahan. Utiya biha min ajli ismami makna. Itu ada. Kalau fadlah itu sekedar kata tambahan yang didatangkan dengannya untuk menyempurnakan sebuah makna. Seperti ini sekarang barakallahu fikum. Contohnya. Naam za'a Zaidun. Sudah sempurna belum aslinya ini? sudah sempurna. Za'a Zaidun, Zaid telah datang. Antum ingin menyempurnakan lagi dengan kalimat fadlah atau dengan kata fadlah ditambahi raqiban. Raqiban ini hal kan? Ini fadlahnya. Kenapa? Fadlah itu kata tambahan yang fungsinya didatangkan untuk menyempurnakan sebuah makna saja. Dia tambah sempurna istilahnya. Za'a Zaidun sudah sempurna. Mau disempurnakan lagi tafadhal. Za'a Zaidun raqiban. Namanya fadlah. Ya. Kalimat tambahan atau kata tambahan yang fungsinya untuk apa? Untuk menyempurnakan sebuah makna. Nah, fadlah ini, nah barakallahu fikum, seringnya boleh dibuang. Dan kalau dibuang pun apa? Sempurna maknanya. Za'a Zaidun, sempurna ini, Pak, ini. Sempurna enggak? Sempurna. Ditambahkan lagi tambah sempurna lagi, za'a Zaidun raqiban. Tapi kalau umdah itu dibuang enggak boleh, karena kalau dibuang enggak sempurna nanti. Za'a, ini, Pak. Enggak ada, enggak sempurna. Nah, walaupun nanti dua pun enggak sempurna. Nah, oleh karena itu kata beliau, annahu la yajuzu hatuhu li'annahu umdah. Fa'il itu enggak boleh membuangnya karena umdah, karena adalah kata inti atau rukun dalam sebuah kalimat. Fa in dhahara fil lafzi, kalau seandainya muncul kok nampak dalam lafaz, nahu qama Zaidun, nampak enggak itu? Nampak. Wa Zaidani qama, nampak enggak alifnya itu? Nampak. Fadzaka, maka itulah fa'ilnya. Perhatikan baik-baik itu. Jika nampak pada lafadznya seperti qama Zaidun, Zaidun nampak. Wa Zaidani qama, alifnya nampak enggak alifnya? Nampak kan? Nah, fadzaka kata beliau, itulah fa'ilnya. Jadi fa'il itu kalau nampaknya itulah fa'ilnya. Kalau qama Zaidun jelas, qama fi'lun madhin mabnil fathhi la mahalul i'rab, Zaidun fa'ilun marfu' bil fi'li wa 'alam tarafihi, dhammah dhahiran akhirih. Wazaidani qama, ya kan? Az-zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alam tarafihi al-alif niyabatan az-dhamma li'annahu al-mutanna wa an-nun'i wa an-tanwin fi muradihi. Qama fi'lun madhin mabnil fathhi la mahalul i'rab wal alif dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nampak kan? Fadzaka kata beliau, itulah fa'ilnya. Jadi kalau nampak ya itulah fa'ilnya. Nah, kalau enggak nampak bagaimana kalau enggak nampak? Nah, berikutnya. Wa illa, dan jika tidak nampak, fa huwa dhamirun mustatirun nahwu Zaidun qama. Ya, wah, ini terlalu ringkas tapi kami jelaskan ya. Jika tidak nampak, wa illa itu maksudnya adalah apa? Dan jika tidak nampak fa'ilnya, fa huwa dhamirun mustatir, berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Ini ada dua kemungkinan kan? Dhamir mustatir yang wujuban atau jawazan. Yang wujuban apa saja takdirnya? Yang wujuban kemarin? Anta. Ya, wah. Antunna. Yang wujuban. Anta. Antum. Yang wujuban. Anda sebutkan empat. Atau sebutkan seperti yang Anda sebutkan enggak masalah. Nanti nampak. Nampak nanti. Idribi, ya-nya nampak. Yang wujuban. Apa kemarin? Empat itu. Seperti yang disebutin enggak masalah. Yang wujuban, yang wujuban takdirnya apa saja? Lupa? Apa? Kalau itu terlalu umum, kalau selain huwa iya wa itu terlalu umum. Sebutin aja. Apa? Anta, ana, nahnu. Ana, adhabu, wujuban. Nahnu, nadhabu, wujuban. Anta, tadhabu, wujuban. Idhab, anta, wujuban. Apa maksudnya? Makna anta, anta, ana, nahnu, paham gak maksudnya? Kurang. Sekarang idhab, takdirnya apa fa'ilnya? Dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta, satu. Anta tadhabu, tadhabu mana fa'ilnya? Dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta, dah dua. Ana adhabu, adhabu mana fa'ilnya? Dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Nahnu nadhabu, nadhabu mana fa'ilnya? Dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Sudah paham sekarang? Anta, anta, nah, ana, nahnu, paham? Paham gak? Ini cuma untuk memaham, untuk apa? Untuk diingat aja ini anta-anta anak nahnu ini, bukan untuk yang lainnya, untuk diingat tak. Dalam artian apa? Dalam artian penjabarannya ada sendiri gitu loh. Ini cuma untuk diingat yang takdirnya itu pasti wujuban udah itu aja. Apa maksudnya? Yang jawazan huwa hiya huwa hiya. Maksudnya huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari. Zahaba huwa, berarti fa'il yang jawazan kan? Naam. Zahabat hiya. berarti fa'ilnya jawazan juga. Takdirnya hiyan itu. Huwa yadhabu. Fa'ilnya berarti huwa. Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdir huwa itu. Dia dia tadhabu. Berarti tadhabu nanti fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdir huwa. Paham insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Jadi kata beliau sini, jika tidak nampak maka fa'ilnya dhamir mustatir. Nah, ini kan masih umum. Sudah kami jelaskan dhamir mustatir baik itu wujuban maupun apa? Jawazan. Nah, wujuban itu wajib disembunyikan kalau ditampakkan. Kalau jawazan itu masih boleh disebutkan, boleh ditampakkan. Nah, rinciannya sudah kita lewati. Kita lihat sini nahwu zaitun qama ya wa. Zaitun qama. Keliru kalau antum ngomong zaitun qama, zaitun fa'ilun muqaddam khata. Itu berarti enggak paham orangnya kalau ngarep zaitun qama, zaitun fa'il muqaddam itu. Laisa hunaka fa'ilun muqaddamun. Tidak ada di sana fa'il muqaddam. Fa in kana zahiruhu muqaddamun. Muqaddaman kalau seandainya zahirnya itu adalah muqaddam, fa'lam anal fa'il huwa dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiru huwa ya'ud ila ma taqaddam. Artinya apa? Tidak ada di sana itu fa'il yang didahulukan. Kalau seandainya zahirnya seakan-akan didahulukan, zahirnya ya, seakan-akan nampak si zaitun qoma, seakan-akan didahulukan ini kan? Fa'lam maka ketahuilah fa'ilnya ada pada qoma itu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiru huwa kembali ke zaitun. Baru gitu. Karena biasanya orang kalau belum paham itu ya, barakallahu fikum, dia zahirnya ngelihat seperti ini aja. Da'a Zaidun. Sama gurunya di tebak-tebakan misalkan, di jebak misalkan. Coba kalau dibalik bagaimana? Nah, misalkan Da'a Zaidun, Da'a fil madhi, Zaidun fa'il. Dibalik Zaidun Da'a, Zaidun fa'il muqaddam, Da'a. Nah, ini keliru. Nah, terus bagaimana yang tepat? Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun al-akhirin. Za'a fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fath'i la ma'a i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa. Kembali ke Zaid. Wal jumlah fi'l fa'il fi mahalli raf'in khabar dahu fi'l fa'il. Paham? Jadi enggak ada fa'il muqaddam, enggak ada ya. Yang ada itu maf'ul bih muqaddam. Ada maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih yang didahulukan ada. Tapi kalau fa'il muqaddam lah. Nah, jadi apa kaidahnya? Laisa hunaka fa'ilun muqaddamun, tidak ada di sana fa'il muqaddam. Fa in kana dhahiruhu muqaddaman, kalau seandainya dhahirnya itu muqaddam, fa'lam annal fa'ila dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu kadza ya'ud ila ma taqaddam. Paham belum gambarannya? Jadi jangan saya bingung kalau dibalik ini ya. Naam. Ewa. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Karena nanti kalau dibalik seperti itu mesti akan berubah, mesti akan berubah. Seperti ini contohnya barakallahu fikum. Semula qama Muhammad. Ini masih mending. Belum dibalik ya. Qama al-Muhammadan. Qama al-Muhammadun. Nah, ini semuanya kan belum dibalik ini. Ya fi'il fa'il fi'il fa'il semuanya kan itu. Tapi kalau dibalik bagaimana? Akan berubah lagi fi'ilnya itu. Kecuali satu tok. Yang ini enggak akan berubah ini. Qama atau qama? Muhammadun. Apa? Qama. Ini akan berubah nanti fi'ilnya. Al-Muhammadan. Oh ma, nah, ini. Nah kemudian ini tinggal ini apa sih di balik kemudian ini kamu. Paham ya? Nah semula barakallahu fikum hafizakumullah seperti bentuknya. Nah, kalau dibalik langsung antum susunannya mutada khobar sudah. Kalau sini fi'il fa'al kan, tapi kalau dibalik mutada khobar itu aja sudah. Mutada khobar ini mutadanya jumlah ini semuanya rafin khobar. Al-Muhammadani apa irabnya berarti al-Muhammadani? Muqtada'un marfu'un bil ibtida'. Qama mana fa'ilnya? Alif dhamir muttasil. Qamu al-Muhammaduna qamu mana fa'ilnya? Waw jama'ah dhamir muttasil. Mabniun sukun fi mahalli raf'in fa'il. Paham ya? Seperti itu perlu diperhatikan ya, karena biasanya kalau dibalik sedikit langsung bingung biasanya orang-orang yang belum paham. Ini sekedar untuk memahamkan saja. Jangan sampai terkesan ada fa'il muqaddam, enggak ada. Fa'il itu enggak ada yang muqaddam. Nah, maksudnya fa'il itu ya mesti seperti itu keadaannya, mesti setelah fi'il. Naam, didahulukan ya sudah bukan fa'il, sudah bukan fa'il lagi kalau didahulukan. Paham ya? Berikutnya. Ahkamu ma'al fi'il. Jadi sekarang hukum mengenai fi'il ini bersama atau fa'il bersama fi'il bagaimana? Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Wa minha diantaranya annahu la yajuzu taqdimuhu 'ala al-fi'l, ya enggak? Bahwasanya fa'il itu tidak boleh mendahului fi'ilnya. Paham ya? Tidak boleh mendahulukan apa fa'il terhadap fi'ilnya. Jadi harus fa'il itu jatuh setelah fi'il. Paham ya? Enggak boleh mendahului fi'ilnya. Seperti ini, kalau mendahului seperti ini berarti sudah bukan fa'il itu istilahnya. Kita lihat. Fa in wujida madhahiru annahu fa'il muqaddam, ya enggak? Maka jika dijumpai sebuah kalimat yang dohirnya itu fa'ilnya muqaddam, wajib takdirul fa'il dhamiran mustatiran. Sama jelas kan? Wajib menakdirkan fa'il itu dhamir mustatir. Kalau dohirnya muqaddam seperti ini, Muhammadun Qama ini. Paham ya? Mahfum? Akhizbullah? Naam. Antum? Akhizbullah? Antum? Paham? Ya, naam. Jadi, perlu diperhatikan. Wa yakunun muqaddam imma mubtada'a. Ayo. Akhirnya menjadilah yang didahulukan itu imma dia mubtada, Muhammadun qama, Muhammadun mubtada'un, mana itu? Nahu Zaidun qama. Zaidun qama ini antum i'rabnya bagaimana? Zaidun fa'il muqaddam atau bukan? Zaidun qama i'rabnya Zaidun fa'il muqaddam bukan? Bukan. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhir. Paham ya? Qama mana fa'ilnya qama? Mana fa'ilnya qama? Kurang. Fihi jawazan. Naam, kembali ke ayo, kembali ke Zaid. Jumlah qama huwa itu nanti baru fi'il mudhari' khabarnya. Wa imma fa'ilan li bi fi'il mahdhuf ini tidak ada dalam jurumiyah, perhatikan. Dan imma dia selain mubtada' menjadi fa'il dengan fi'il yang dibuang. Kalau yang dibuang fi'ilnya enggak masalah, tapi kalau dibuang fa'ilnya tidak. Paham ya? Jadi nanti isim yang didahulukan itu semarfo itu imma dia itu nanti mutada atau dia itu fa'il. Lah fi'ilnya mana? Dibuang. Ini nanti masuk dalam kategori apa? Yang dikenal dengan nabarakallahu fikum mufassir sama mufassar. Mufassir sama mufassar. Dalam durumnya enggak ada, diperhatikan baik-baik ya. Nah, kalau seandainya yang marfo itu bukan mutada berarti dia fa'il. Lah fi'ilnya mana? Dibuang. Nahwu wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'adzirhu hatta yasma'a kalamullah. Wa in ahadun. Enggak mungkin ahadun di sini adalah mubtada. Karena in syartiyah tidak masuk pada isim. Itu in syartiyah itu. Naam. Lah terus bagaimana? Ahadun itu fa'il. Lah fi'ilnya mana dibuang? Artinya wa in istajaraka ahadun. Wa in istajaraka ahadun artinya nanti. Dan jika ada salah seorang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah hingga dia mendengar kalamullah. Paham ya? Jadi takdirnya seperti itu. Contohnya lain yang sering antum baca dalam Al-Qur'an surah Al-Amah itu, idas sama'u fatarat, idas sama'u syaqqat. As-sama'u i'rabnya apa? Mubtada, khata, niru. As-sama'u i'rabnya apa? Karena idza di situ, na barakallahu fikum, idza syartiyah di situ tidak masuk pada isim. As-sama'u isim bukan? Isim berarti ada fi'il yang dibuang. As-sama'u itu sebagai fa'il. Takdirnya idang syaqqatis sama'u syaqqat. Idang fataratis sama'u fatarat. Belum, ana sebutkan ya, biar tambah paham. Karena wajib dibuang itu, fi'ilnya wajib dibuang karena kalau disebutkan ada kontradiksi. Apa kontradiksi itu? Kalau disebutkan terjadi kontradiksi, apa kontradiksi itu? Apa kontradiksi? Kalau dibuang terjadi kontradiksi apa? Bertabrakan antara apa? Antara fi'il yang disebutkan dan fi'il yang dibuang. Ada kaidah la yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Tidak boleh berkumpul antara mufassir yang menjelaskan dengan fi'il yang dijelaskan. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum, biar nanti tambah paham. Kontradiksi itu artinya bertabrakan ya. Itu bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Cuman bahasa Indonesia yang mungkin orang-orang sudah kenal. Kalau di sini yang contoh yang mudah lah ini kan jelas nanti enggak nah, jelasin dengan ini juga enggak masalah. Yang sering antum baca tadi dari sama tidak sama usyakat. Ya. As-sama'u ini kan bukan isim. Enggak mungkin antum katakan fa'il muqaddam. Dan enggak mungkin antum katakan apa? Mubtada. Lalu bagaimana ini fa'il? fa'il bukan muqaddam, fa'il dengan fa'ilun nam li fi'lin mahdhuf. Li fi'lin mahdhuf. Fa'il untuk fi'il yang dibuat. Takdirnya apa? Nah, ini namanya mufassar, ini malah mufassir namanya. Takdirnya fi'il ini. Ini namanya apa? Namanya mufassir. Namanya mufassir. Nah, fi'il yang dibuang di sini, ada yang dibuang di sini. Namanya apa nih? Mufassar anhu. Ini namanya apa? Namanya mufassar anhu. Nah, kaidahnya kenapa wajib dibuang ini barakallahu fikum? Karena tidak boleh berkumpul antara mufassir dengan mufassar anhu. Nah, kaidahnya nanti barakallahu fikum la yadudu al-ijtima' bainal mufassir والمفسر عنه فهم يا لا يجوز الاستماع بين المفسر والمفسر عنه yang disebutkan ini namanya mufassir, yang dibuang namanya mufassar. Mufassir itu yang menjelaskan, mufassar yang dijelaskan. Dijelaskan kenapa? Dengan fi'il yang disebutkan. Dijelaskan dengan fi'il yang disebutkan, berarti yang menjelaskan yang mana? Yang dibuang atau yang nampak? Yang menjelaskan? Yang nampak. Yang dibuang namanya mufassar. Lah, siapa yang menafsirkan ini? Syakot. Paham ya? Nah, kalau yang satunya, idza sama'u fatarat, takdirnya berarti apa? Idza fataratis sama'u fatarat. Sama. Cuman enggak boleh disebutkan itu loh. Kenapa? Wajib dibuang. Lah, kenapa kalau disebutkan? Karena kontradiksi. Ada kaidah apa? La yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Paham ya? Kaidah seperti ini penting ya, karena sekarang tingkatannya sudah bukan durumiyah lagi, sudah tingkatannya mutamimah, jadi harus tahu tambahannya. Nah, ini sekedar gambaran nanti biar enggak bingung. Di sini wa in ahadun, ahadun ini mubtada bukan. Nah, fa'il muqaddam bukan juga, tapi fa'il itu aja. Lah fi'ilnya mana dibuang? Takdirnya mana takdirnya? Nah, setelahnya ada fi'il istajaraka, berarti takdirnya wa in istajaraka ahadun minal musyrikina istajaraka. Nah, istajaraka yang disebutkan ini nama namanya? Istajaraka yang disebutkan apa namanya? Mufassir. Yang dibuang? Mufassir anhu. Dibedakan ya, jadi al-madhkur yang disebutkan huwal mufassir. Wal-mahdhuf huwal mufassir anhu. Caranya gitu. Jadi al-madhkur yang disebutkan namanya mufassir, al-mahdhuf yang dibuang namanya mufassar anhu. Sudah tahu bedanya? Insyaallah. Naam. Jadi ini idza sama'u syaqqat, takdirnya idza syaqqatis sama'u syaqqat. Naam. Jadi tak tambahin lagi biar tambah gamblang ya. Al-madhkur. Mufassir al-madhkur yang penuh mufassir. Al-Mahdhu, Al-Mahdhu, Al-Mahdhu. Al-Mahdhu, yang dibuang no fatar anhu namanya. Ada gambaran belum? Ada gambaran belum, Abdul Razak? InsyaAllah ya. Antum, Ayuhan, benar. Azbullah, nanti karena ada lagi kaidah yang lain. La yajuzul istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Wah, apalagi itu. La yajuzul istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Tidak boleh berkumpul antara pengganti dan yang digantikan. Nah, seperti antum ketika manggil orang ya Muhammadu, itu seakan-akan apa? Lafaz awalnya unadi Muhammadan, ya enggak? Atau ad'u Muhammadan. Nah, fi'ilnya dibuang diganti huruf ida'ya. Itu nanti ada pembahasan tersendiri, enggak boleh digabung unadi ya Zaidu, enggak boleh. Harus satu, ima antum mau unadi Zaidan atau ya Zaidu. sehingga enggak boleh berkumpul antara mu'awad dan mu'awad anhu. Sekarang sini dulu aja, enggak usah panjang lebar. Yang jelas ini untuk memahami ayat di sini. Insyaallah ada gambaran ya. Berarti wa in ahadun wawunya ala hasabi maqablah. Ahadun sebagai apa? Barakallahu fikum, fa'ilun marfu'un bi fi'lin mahdzuf takdiruhu istajara ka ahadun. Insyaallah paham salah ya? Naam, wa mahdzuf yufassirhu al fi'l madzkur yang dijelaskan oleh fi'il yang disebutkan tadi. Istajara yang disebutkan itu apa namanya tadi? Mufassir. Yang dibuang namanya apa? Mufassar anhu. Naam. Min al-musyrikin dan majrur istajaraka fi'il madhi madhul fathhi lam al-i'rab wa kemudian fa'ilu dhamir mustatirun fihi. Naam barakallahu fikum jawazan tadruhu wa kafnya dhamir mutasil mabni fathhi fi ma'alayn nasbin mafulun bihin itu. Ya kan? Naam barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Nah, terus jumlah istajaraka mana? Jumlah istajaraka itu loh, jumlah ini insyaqat itu loh. Fi mahali apa? La mahalla laha minal i'rab. Jumlah al-mufassirah itu la mahalla laha minal i'rab. Enggak usah bingung jumlah itu mahali apa ya ini ya. Bolak-balik kitabnya enggak ketemu-ketemu. Katakan la mahalla laha minal i'rab. Paham ya? Bisa cek bawah itu bisa dilihat sendiri. Berarti sudah dua yang kita dapatkan. Silatul mausul jumlahnya apa? La mahalla minal i'rab. Jumlah mufassirah la mahalla laha minal i'rab. Itu penting ya, karena nanti biar enggak bingung gitu loh. Kalau misalnya ustaz itu usak kata jumlahnya fi mahali apa ya? Wah ini fi mahali rafin sebagai sifat as-sama'u. Keliru, paham ya? Paham ya? Karena dia mungkin menganggapnya as-sama'u ma'rifah ini kan? Wah berarti jumlah setelahnya berarti na'at. Nah, karena dia enggak paham awalnya. Kalau dia paham awalnya enggak akan mengatakan seperti itu. Karena insyaqat ini adalah jumlah mufassirah. Nah jumlah mufassirah la mahala minal i'rab. Ja'alna bi qama'abuhu. Qama'abuhu itu jumlah itu fi mahali apa Ustaz? Ustaznya ngomong mikirnya panjang misalkan. Oh fi mahal rafin. Nah sebagai apa? Sifat untuk alladzi. Liru. Nah terus bagaimana? La mahala la minal i'rab. Sudah selesai. Paham salah ya? Jadi jumlah mufassirah enggak punya kedudukan dalam i'rab. Jumlah silatul mausul tidak punya kedudukan dalam i'rab. Sudah kita lewati kan? Naam. Barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Li'anna adata syarti la tadkhul ala al-mubtada. Karena adat syart itu enggak masuk pada mubtada ini perhatikan. Idza ini kan termasuk alat syart juga syartiannya. Ini enggak masuk pada mubtada. Sehingga as-sama'u bukan mubtada tapi fa'il. Lah terus fi'ilnya mana dibuang? Lah terus takdirnya apa? Insyaqqat. Tahunya dari mana ini insyaqqat ini mufassirnya? Enggak usah bingung-bingung, enggak usah ditakdirkan yang lain. Antum bilang idza as-sama'u syaqqat antum ditakdirkan dengan lain misalkan idza fatara as-sama'u syaqqat. Enggak tepat. Idang fataratis sama'u syaqqat tidak tepat. Tapi yang tepat adalah idang fataratis sama'u fatarat. Paham? Ini pun juga menakdirkan wa in ahadun wa in za'a ahadun minal musyrikin istajaraka enggak tepat juga. Harus sama. Cuman ini wajib dibuang. Wajib enggak? Wajib. Kenapa kok wajib dibuang? Karena ini. Paham sama ya? Barakallahu fikum. Sangat mudah nih kalau yang belum bisa mencerna ya nanti kapan-kapan bisa mencerna teman ini mudah insyaallah. Nah, ya yang pelajarannya ya seperti itu kalau mutamim kalau surumiyah semudah ini mutamimnya agak naik dikit itu istilahnya itu. Mahfusolan ya. Nah berikutnya wa minha di antaranya juga anna fi'lahu yuwahhadu ma'a tasniyatihi wa jam'ihi. Ini penting sekali juga. Bahwasanya fi'ilnya itu senantiasa dimufradkan, ditunggalkan bersamaan fa'ilnya itu musanna atau jamak. Jadi enggak melihat fa'ilnya. Paham ya? Jadi nanti faedahnya apa? Nah, barakallahu fikum. Faedahnya nanti apa? La budda ayyakuna al-fi'lu mufradan wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Paham ya? Nah, jadi faedahnya kedua ini nanti ujung-ujungnya itu. La budda ayyakuna al-fi'lu mufradan wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Nah, kecuali lughah akalunil baraghis namanya nanti. Ya. Nanti ada lughah namanya lughah akalunil baraghis. Naam. Baraghis itu jamak dari burghus. Nanti kita sebutkan ada pertemuan atau istilahnya pada pembahasan yang setelahnya nanti. Paham ya? Naam barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau lughah akalunil baraghis itu nanti jaa zaidun, jaa az-zaidani, jaa'u az-zaiduna. Tapi pendapat yang lemah itu ya, pendapat yang sahih yang afsah jaa zaidun, jaa az-zaidani. Za'a az-zaiduna wajaba ifradul fi'li wa in kana al-fa'il mutanan aw jam'an. Wajaba ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu mutsannan aw jam'an. Wajib memufradkan fi'ilnya walaupun fa'ilnya mutsanna atau jamak. Enggak usah noleh-noleh lihat itu, enggak usah. Pokoknya fi'ilnya mufradan sudah selesai. Kecuali bahasanya akalunil baraqis. Nah, ini istilahnya gitu aja ya. Bahasa apa, Ustaz? Bahasa apa itu ya? Pokoknya kayak gitu. Kalau akalunil baraqis kayak gitu bahasanya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya lihat kalau fa'ilnya mutsanna, fi'ilnya juga dikasih tanda mutsanna. Kata mereka ya. Kalau fa'ilnya jamak, fi'ilnya dikasih tanda jamak. Seperti itu. Walaupun itu pendapat yang lemah, namun ada juga rincian dan juga i'rabnya nanti kita lebih sebutkan nanti pada pembahasannya. Naam. Jadi paham yang kedua ini kaidahnya ya. Jadi wajib ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu mutsanna jam'an. Kata beliau, kama yuwahadu ma'ifradih, sebagaimana dimufradkan, ditunggalkan bersama fa'il yang mufrad. Nah, kata beliau, anna fi'lahu yuwahad, bahwasanya fi'ilnya tetap ditunggalkan, dimufradkan, bersama apa ma'atas niyatihi wa zam'ih, bersamaan dengan fa'il yang mutsanna atau jama', kama yuwahadu ma'ifradih, sebagaimana fi'ilnya pun juga ditunggalkan bersama fa'il yang mufrad. Fatakul qama az-zaidan, wa qama az-zaidun, kama takul qama az-zaidun, ya enggak? Maka engkau ucapkan qama zaidan wa qama zaidun, enggak pengaruh sama sekali, fi'il tetap mufrad sebagaimana engkau ucapkan qama zaidun. Qama zaidan a'rib yang sempurna, bismillah. Qama zaidan a'rib, a'rib ke i'rab lah. Naam, az-zaidan fil fi'li. Naam, barakallahu fikum. Wa qama az-zaidun, a'rib qama az-zaidun, yang sempurna. Qama az-zaidun, qama fi'lun madhi mabnun 'ala al-fath, la mahalla lahu min i'rabi. Az-zaiduna, az-zaiduna fa'ilun marfu'un. Bil fi'li. Marfu'un bil fi'li. Az-zaiduna fa'ilun marfu'un bi fi'li qama. Bil fi'li itu aja, bil fi'li itu. Ewa. Wa alamatu rafihi al-waw. Niyabatan anif dhammi. Niyabatan anif dhamma. Niyabatan. Niyabatan anif dhamma. Ewa. Wan nun. Iwadun anif tanwin. Naam, iwadun anif tanwin simfadihi. Ahsantum. Kama takul qama zaidun. Namanya qama zaidun arif, qama zaidun. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, qala rajulani. Qala rajulani, i'rabnya sudah kita lewati sama. Naam, wa ja'al mu'adzirun sama dengan qama az-zaiduna, i'rabnya. Wa qala adh-dhalimun juga sama i'rabnya, qala adh-dhalimun. Wa qala niswatun. Nah, ini ada iskal di sini, qala niswatun. Kok ada iskal, bagaimana? Tahu enggak antum iskalnya apa? Antum tahu enggak iskalnya apa, Akbar Razak? Tahu? Apa? Apa? Maksudnya? Fi'il, ya. Fi'il. Kenapa fi'ilnya enggak ada tandanya gitu? Fi'ilnya itu mudhaka, fa'ilnya kemana? Nah, iskal itu. Tapi tahu jawabannya enggak, Tom? Tahu subhatnya, tahu jawabannya enggak? Belum? Tapi subhatnya sudah tahu subhatnya. Subhatnya di sini, ini suwatun kan mu'annas. Seharusnya kalau fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya dikasih tanda ta'utanis as-sakinah, ya enggak? Paham belum subhatnya? Nah, sekarang tahu enggak bantahannya? Antum ingat enggak bantahannya, Antum? Ini iskal ini loh. Ustaz, ini kan niswatun mu'annas, Ustaz. Oh iya. Tapi kenapa kok qolat kok enggak qolat? Oh iya, kenapa ya? Nah. Cek lagi, kenapa kok bisa itu loh? Kok enggak qolat gitu loh. Kan penting sudah tahu kan seperti itu kan, mungkin karena kita ya barakallahu fikum ini gambaran aja. Karena suatu ketika antum ngajar itu enggak semua santri itu enggak bisa semuanya. Mungkin ada salah satu santri itu yang mungkin cerdas gitu ya. Jadi kadang bikin sensasi gitu loh. Paham ya? Allah Ustaz. Qala nismatun. Kok enggak qolat nismatun ini? Gimana kira-kira? Gimana? Ingat enggak, Tom? Jamak. Karena jamak. Karena jamak apa? Karena jamak apa? Jamak tidak, yang tidak berakal. Alhamdulillah. Antum ingat? Antum ada jawaban? Di sini barakallahu fikum, kalau modelnya seperti ini ada yang ditakdirkan. Jadi qala niswatun, qala jam'u niswatin. Qala jam'u niswatin. Telah berkata sekumpulan para wanita. Jadi jam'u itu mudzakkar. Qala ini mudzakkar, jadi pas. Jadi qalatil a'rabu. Qalat al-a'rabu. Al-a'rabu kan hukum asalnya kan mudzakkar. Tapi masalah kalau qalat. Nah, takdirnya qalat jama'atul a'rab. Qalat jama'atul a'rab. Cocok mu'anas mu'anas. Ada juga yang mengatakan barakallahu fikum niswatun ini kan jamak taksir. Jamak taksir dari apa? Dari mudzakkar. Enggak, niswatun ini jamak atau mufrad? Jamak. Jamak mufradnya apa? Inna. Imra'atun. Jauh kan? Jauh. Paham ya? Imra'atun jamaknya bukan imra'at, itu enggak ada. Imra'atun jamaknya niswatun atau na'barakallahu fikum nisa'un. Paham ya? Na'barakallahu fikum seperti itu. Nah, sekarang niswatun ini karena jamak taksir, itu dihukumi mu'anas majazi namanya. Kalau mu'anas majazi itu boleh dikasih tak tanis, boleh tidak. Yang wajib itu adalah mu'anas yang na'barakallahu fikum hakiki. Nah, mu'anas hakiki itu yang na'barakallahu fikum dhabitnya hakiki dan majazi itu dhabitnya kalau hakiki itu yang memiliki kemaluan. Kalau majazi yang tidak memiliki kemaluan. Namun itu hukum globalnya ya. Niswatun ini kan memiliki kemaluan. Kita katakan karena dari jamak taksir tidak berubah hukumnya. Itu pendapat yang kedua. Paham ya? Tapi yang lebih baiknya kalau kita katakan hukum asalnya niswatun tetap dia mu'anas hakiki. Tapi ada yang dibuang. Qala jam'u niswatin. Paham ya? Qala jam'u niswatin. Qalatil a'rabu. Qalat jama'atul a'rabi. Mafhum insyaAllah ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Karena mu'anas ada dua ya. Mu'anas majazi sama apa? Hakiki. Majazi itu yang tidak punya kemaluan. Kalau hakiki yang punya kemaluan. Seperti bakaratun. Mu'anas hakiki atau majazi? Hakiki. Syajaratun. Syajarah apa? Oh, majazi ya. Syamsun, majazi. Paham ya? Jadi dhabitnya itu bisa lihat dalam kitab kawakib itu ada namanya kitab kawakib ya. Syarah mutamimah itu, dhabitnya itu kalau yang hakik itu malahu farjun, yang dia memiliki kemaluan. Tapi kalau majazi, malaysa lahu farjun, yang dia tidak punya kemaluan. Paham maksudnya ya? Itu nanti hukumnya akan berlangsung untuk yang berikutnya. Tadi harus pahami baik-baik. Nah, kemudian barakallahu fikum kita tutup yang terakhir di sini. Wa minal Arab, dan ada dari kalangan orang Arab. Nah, orang Arab ini sebutkan bahwa itu qala Ibnu Aqil hum Banul Harits bin Ka'ab. Orang Arab dari kalangan Banul Harits yaitu keturunan Al Harits bin Ka'ab ini man yulhiqul fi'la alamat tasniyati wal jam'i. Ada orang yang mengikutkan fi'il itu, jadi fi'il diikutkan di situ apa? Tanda musanna dan tanda jamak. Berarti qama az-zaidani, qamu az-zaiduna. Paham ya gitu ya? Naam. Idza kana al-fa'il musannan aw jaman, kalau fa'ilnya musannan atau jamak. Jadi fa'ilnya musannan atau jamak, fi'ilnya ikut itu loh. Fi'ilnya ikut dikasih tanda. Fataqul qama az-zaidani, qamu az-zaiduna, wa qumna al-hindatu. Ini tapi apa? Bahasanya bahasa yang lemah. Yang fushah bagaimana yang fushah? Wajaba ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Sudah kayak sebentar lagi ya, insyaallah ingat itu ya. Wajaba ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Itu nanti kalau anda tanyakan jawabnya itu aja. Maksudnya apa? Maksudnya itu apa hukumnya? Apa kaidahnya? Wajaba ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Tapi kalau bahasa ini bagaimana bahasa akalul baraghith ini? Wa tusamma lughah akalunil baraghith. Nah, burhus-burhus itu telah memakanku. Nah, burhus apa? Nanti lihat bawah itu. Li'anna hadha lafza sumi'a min ba'dihim. Karena lafaz ini didengar dari kalangan bagian mereka. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan apa tidak sini? Nah, makna burhus atau baraghis. Karena semacam hama itu. Tahu hama enggak? Hama tanaman itu loh. Nah, itu burhus itu semacam hama. Nah, di bawah ini sebutan enggak ya? Makna burhus enggak sebutan bawah itu ya. Nah, barakallahu fikum. enggak disebutkan. Jadi burghut itu nanti bisa lihat sendiri, semacam hama lah. Hama yang menyerang tanaman-tanaman itu loh, ada hama itu. Naam. Cuman ini kenapa kok dikatakan bahasa yang tidak tepat? Karena seharusnya bukan akaluni. Akalu waul jama'ah itu digunakan untuk berakal atau tidak berakal? Akaluni, perhatikan dulu. Akaluni baraghis. Akalu, ada waul jama'ah itu kan? Aslinya penggunaannya waul jama'ah itu digunakan jama'ah yang berakal atau digunakan jama'ah yang tidak berakal aslinya? Untuk berakal. Baraghis, burghut, berakal enggak? Hama berakal enggak? Punya akal enggak? Punya kan? Siapa bilang punya? Punya otak. Kalau akal enggak punya. Jangan samakan. Oh ya, sehingga ini keliru ungkapannya. Seharusnya benar tuh akalat seni. Ya enggak? Kalau jamak yang tidak berakal pakai tak pensilan itu, akalat seni al-barahisu. Seharusnya gitu. Oleh karena itu bahasanya bahasa lemah. Bahasanya bahasa lemah ini ya. Naam, karena apa? Karena seharusnya bukan akaluni, tapi akalat seni. Karena baraghib jamak yang tidak berakal. Paham salah ya? Jadi bahasanya bahasa yang lemah. Dikenal bahasa akalunil baraghib. Nah, jadi kalau tanya ada enggak bahasa yang mengikutkan apa? Yang mengikuti fa'il, kalau fa'ilnya musanna, kemudian fi'ilnya dikasih tanda musanna. Kalau fi'ilnya, kalau fa'ilnya jamak, kemudian fi'ilnya dikasih tanda jamak. Ada bahasa apa? Akalunil baraghib namanya. Amin insyaallah ya. Naam, baraghib jamak dari burghus. Jamak dari apa? Burghus. Naam. Tapi antum jangan di antum nanti kalau jelaskan ada yang jelaskan seharusnya yang benar itu bukan akaluni bal baraghib itu, tapi yang benar seharusnya susunannya akalatni al baraghib itu, karena baraghib jamak tidak berakal. Kalau jamak tidak berakal tidak pakai waw jamaah tapi pakai ta'u ta'nis as-sakinah. Paham ya? Al kutubu saqatat atau al kutubu saqatu? Saqatat. Karena enggak berakal. Nah, antum bilang al kutubu saqatu enggak bisa. Kalau salah ya, al-baraghi itu burghus, enggak berakal, sehingga akalat seni al-baraghi itu seharusnya gitu. Li'an hadha lafda tumi'a min ba'dhim, karena lafad ini didengar dari sebagian mereka. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah, wa minhu al-hadith, di antara yang semisal dengan itu adalah dalam hadith, yata'aqabuna fikum malaikatun billayl wa malaikatun bin nahar. Yata'aqabuna fikum malaikatun billayl wa malaikatun bin nahar. Mereka saling silih berganti, para malaikat. Ya. Nah, para malaikat saling yata'aqabun, silih berganti. Nah, terus silih berganti. Nah, barakallahu fikum, malaikat yang di malam hari dan malaikat yang di siang hari. Nah, malaikat itu fa'il dari yata'aqabun. Nah, berarti ini ada dalilnya katanya. Buktinya yata'aqabun ada wawunya enggak itu? Ada wawunya. Malaikatun padahal apa? Di situ sebagai jamak di situ. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh. Ja'u az-zaiduna boleh, buktinya ini dalilnya katanya. Nah, barakallahu fikum, kita katakan i'rafnya yang sahih nanti untuk masalah bahasa akalunil baraghib itu barakallahu fikum itu alif dan wawu yang ada di situ bukan apa? Nah, barakallahu fikum bukan sebagai atau nanti i'rafnya adalah apa? Malaikatun itu fa'il benar. Cuman wawunya di situ tanda jamak itu tak huruf dia, bukan babu. Itu pendapatnya sebagian dipegang ya. Jadi seperti ini yang sahih lalu. Nam qama az-zaidan. Qamu az-zaidun. Yang sahih barakallahu fikum hafizakumullah az-zaidani tetap fa'ilnya. Ini juga terfa'il. Nah terus alifnya apa ini? Alif cuma alam atau tasmiyah itu aja. Paham ya? Tanda musanna. Harfun. La mahla i'rab. Qamu wawun qaw jama' wawun menunjukkan apa? Dalatun ala jama' harfun. Yang menunjukkan jama' itu tak. Tidak punya kedua nama i'rab. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua az-zaidani muqtada' mu'akhar. Az-zaiduna muqtada' mu'akhar. Qama sama qamu alifnya benar. Sebagai dhamir muttasilun mabni sukun fi rafin fa'il. Wawunya dhamir muttasilun mabni sukun fi rafin fa'il. Wal jumlah qama sama qamu ini jumlahnya fi mahalli rafin khobar muqaddam. Berarti ada dua i'rab sudah kan? Ada juga yang mengatakan lain. Qama, qamu ini alifnya fa'il. Jumlah rafin, wawu juga fa'il. Az-zaidani az-zaiduna badal. Berapa i'rab berarti? 3 i'rab. Yang bisa i'rab ya alhamdulillah, yang enggak bisa Allah. Paham ya? Yang jelas yang enggak bisa kembali ke hukum fushah aja. Tapi anak ulangi sekali lagi. Qama az-zaidani qamu az-zaiduna. I'rab pertama qama alifnya sekedar apa? Alamat tasniyah. Tanda tasniyah. Tasniyah itu musanna kan tanda musanna ya wanam. Alamat tasniyah. Qamu wawunya alamatul jama'. Huruf dah. Paham ya? Yang namanya huruf tidak punya kedudukan dalam i'rab. Az-zaidani az-zaiduna fa'il dzah. Satu. Yang kedua, qama sama qamu. Naam, ini jumlah ini bima hirafin khobar muqaddam. Az-zaidani az-zaiduna mubtada mu'akhar. Paham? Yang ketiga, qama sama qamu di i'rab seperti biasanya itu qama fi'il fa'il, qamu fi'il fa'il, az-zaidani az-zaiduna badal. Az-zaidani badal alif ini. Az-zaiduna badal mu'jamaah. Ya, ini untuk apa? Solusi jalan keluar untuk mengi'rab bahasanya akalul ibarogit. Mbak Illa, kalau enggak ada seperti ini kan sudah selesai urusan. Tinggal di, seperti biasanya dikembalikan hukum asal sudah selesai. Ini yang susah seperti ini yang susah. Amin ya, insyaallah ya. Mafhum insyaallah ya. Naam. Kita lihat sini. Wassahih, ini. Wassahih dan yang benar. Anal alifa wan nun wal wawa ahrufun dalatun ala tasniyah wal jama'. Ewa, ahsan. Jadi yang sahih bahwasanya alif dan nun dan wawu qama az-zaidani qamu az-zaiduna qumna al-hindatu, ada alif ada wawu ada nun itu kan, yang sahih itu huruf-huruf apa? Adalah huruf-huruf yang menunjukkan atas musanna dan jamak. Dah. Wa anal fa'ila ma ba'daha, berarti fa'ilnya setelahnya. Ini tadi sudah kita i'rab tadi kan, yang pertama tadi kan itu yang sahih. Nah, kalau mau di'rab yang lain, dua tadi yang tambahan tadi bisa juga. Mohon salah ya. Jadi kaidahnya barakallahu fikum hafizakumullah. Wajib ifradul fi'li la in kana al-fa'il musannan aw jam'an. Ulangi. Wajib ifradul fi'li wa in kana al-fa'il wa in kana al-fa'il wa in kana al-fa'il musannan aw jam'an. Ewa. Wajib. Ewa. Ifradul fi'li wajib ifradul fi'li wa in kana wa in kana kana fa'il ya musannan musannan au jam'an. Naam, antum bisa belum? Belum antum? Wajib ifradul fi'li ma in kana fa'il musannan au jam'an. Sudah tuh. Paham insyaallah ya, kecuali bahasanya akalul barogit bahasa yang lemah. Sudah. Naam, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.